بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita mendapatkan taufiknya sehingga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, Ustaz Zulkifli. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sampai pada masalah berapa mustahik yang wajib kita berikan dari jatah zakat yang diwajibkan atas harta kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa la yaqtasiru 'ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin illa al-'amila. Kata Syekh Abi Syuja', siru ala aqalli min thalathin, dan tidaklah boleh membayar zakat dengan kepada orang kurang daripada 3 orang min kulli sinfin. Jadi maksudnya kalau kita bayar zakat harus ke seluruh golongan 8-8-nya. Nah, setiap golongan itu minimal 3 orang. Illal amila, kecuali amil. Kalau amil cukup 1 orang aja. Pun dan tidak apa namanya lam annahu yajib isti'abul asnafi samaniyah indal qudrati alaihim. Titik itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wajib meratakan, ini pendapat resmi mazhab ya. Yang pendapat itu sekarang banyak diselak oleh ulama Syafi'i sendiri, artinya banyak ulama Syafi'i yang merasa kesulitan untuk mengamalkan pendapat ini gitu. Sampai-sampai Imam Nawawi Banten menulis dalam kitabnya begitu. Lau ahya, lau hayya, gimana? Lau anna Syafi'iyya wa lau anna Syafi'i, lau anna Syafi'i, lau kana Syafi'i hayyan gitu. Kalau seandainya Imam Syafi'i hidup sekarang gitu, dia juga akan memfatwakan 3 hal menyelisih fatwa sebelumnya, yaitu naqlu zakah. Kan mazhab Syafi'i enggak boleh mindahin zakat. Enggak boleh mindahin zakat. Kemudian harus rata ke 8 golongan dan setiap golongan minimal 3. Tiga-tiganya pasti diselisih. Pertama, boleh mindahin zakat. Kedua, tidak harus seluruh golongan mustahik. Yang ketiga, cukup 1 orang dari setiap mustahik itu cukup gitu. Memang susah, apalagi zakat fitrah. Fa in farraqa bi nafsihi, kalau dia bagiin zakat sendiri, artinya kalau dia ngeluarin bayar zakat sendiri begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bayar zakat sendiri, au farraqal imamu, atau dibagikan oleh imam, wa laysa hunaka amilun, dan tidak ada amil di tanah tersebut, di kampung tersebut enggak ada amil, farraqa 'ala sab'ah, maka bagikan zakat itu ala sab'atin kepada 7 golongan. Sedangkan 8 golongan, 1 golongan amil enggak ada, kepada 7. Jadi memang wajib rata semuanya. Jadi 1 sampai 8 itu harus dapat semuanya. Kalau ada cuma 1 sampai 6 ya 1/6 semuanya. Kalau ada 1 sampai 7, 7. kalau ada 1-5, 1-5 semuanya harus dibagi. Itu Syafi'iyah. Wa qallu ma yujzi'u ayat, dan untuk dikatakan sah, paling minimal dikatakan sah, ayat fa'a ila salasatin, yaitu bayar zakat ila salasatin kepada 3 orang min kulli sinfin, daripada setiap kelompok mustahik zakat. Jadi kalau bayar 1 orang doang, ini ada 8 golongan nih, 7 lah katakan, karena amilnya nggak ada 7 golongan. Setiap golongan dia bayar 3 orang. Golongan fakir 3, miskin 3, gorim 3. Pas sampai fisabilillah, fisabilillah cuma 1. Dia bagi cuma 1, maka dia ngutang tuh 2. Artinya untuk 2 mustahik dari golongan fisabilillah, dia masih wajib bayar untuk 2 orang lagi. Jadi utang, jadi tanggungan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala zakarahum bilafzil jam'i. Karena Allah menyebut mereka bilafzil jam'i dengan lafaz jama'. Innamas sadaqatu lil fuqara, jama', wal masakin, wal amilina biha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqabi, wal gharimina, kan gitu. Wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Illal amil, kecuali seorang amil, fa innahu yajuzu an yakuna wahidan, karena seorang amil boleh cuma 1. Ya kan memang standarnya amil itu ya 1 aja. Kita kasih ke dia, nanti dia yang beresin, 1 aja. Yani idza hasarat bihil kifayatu, yani kalau memang cukup, yakni idza hasalat bihil kifayah, kalau dengan 1 amil itu sudah cukup untuk mendistribusikan zakat yang ada. Falau sorofa ila tsnaini, kalau seandainya dia bayar cuman ke 2 orang doang, kan wajibnya 3 tuh. Setiap kelompok mustahik zakat 3 gitu. Falau sorofa ila tsnaini, kalau dia bayar cuman ke 2 orang, ma'al kudrati ala salisi, padahal dia mampu bayar ke 3 orang. Dia cuman bayar ke 2 orang, padahal dia mampu. Gharima li salisi, maka dia ngutang kepada orang yang ketiga. Dia punya utang tuh, utang zakat li salisi kepada orang yang ketiga. Walau lam yajid, kalau seandainya dia enggak dapat, illa duna salas. Bukan dianya enggak mau, tapi emang udah nyari. Mana lagi nih fakir cuman 2 doang nemunya. Ya. Jadi dia nyarinya di komplek Pondok Indah soalnya. Nggak ketemu tuh Pak. Ya kan? Walau lam yajiduna salas. Kalau seandainya dia nggak nemu kecuali kurang daripada 3. Fakir dikumpulin cuman 1. Miskin cuman 2. Kemudian gharim. Pokoknya cuman 2 aja. Kurang daripada 3. Min kulli sinfin, setiap kelompok, u'tiya man wajad, maka dia berikan aja. U'tiya man wujid, maka dia berikan aja kepada setiap yang dia dapat. Ya pokoknya cuma 2 ya 2. Kan dia pengen 3, cuman enggak dapat 3. Bukan dia enggak mau. Dianya udah nyari cuman enggak dapat, kan begitu. Bukannya dia enggak suka, tapi dia udah cari tapi enggak dapat juga. Maka kasih yang ada cuman 2 orang, 2 orang. Wa hal yusrafu baqi sahmi, dan apakah sisa jatah zakatnya yusrafu ilaihi, diberikan kepada dia lagi, in kana mustahikon, kalau memang dia sebagai orang mustahik, mungkin dia bayar zakat barang dagangan tapi juga dia punya utang misalnya, am yanquruhu ila baladin akhar, atau dipindahkan ke negeri yang lain, kampung yang lain. Qala fi ziyadatir raudhati, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatul Raudhah, dalam Raudhatul Talibin, al-asahu, pendapat yang paling sahih, annahu yusrafu ilaihi, maka zakat tersebut diberikan jatahnya kepada dia, kalau emang dia mustahik begitu ya. Wa mimman sahahahu syaikh, wa mimman sahahahu, dan diantara ulama yang mensahihkan, yaitu Syekh Nasr al-Maqdisi. Saya enggak tahu nih, Syekh Nasr al-Maqdisi ini yang wa naqalahu huwa wa ghayruhu, dan ini dinukil oleh beliau Syekh Nasr al-Maqdisi, wa ghayruhu, dan juga selain Syekh Nasr, ani Syafi'i, dari Syafi'i, wa daliluhu zahir, dalilnya zahir, wallahu alam, dalilnya zahir bahwa zakat itu buat mustahik, dan dia mustahik, Tapi kan dia enggak merata. Enggak merata kan bukan karena dia enggak pengen. Fattakullaha mastata'tum, karena emang dia enggak mampu. Dia emang dia enggak nemu, dia udah nyari tapi enggak ada tuh mustahik, cuman dapat 2, cuman dapat 1. Masih ada sisa zakat buat dia karena dia mustahik juga begitu. Dan jadi itu kalau memang dia mustahik. Tapi kalau dia enggak mustahik maka dipindahin zakat. Iya, ceritanya dalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan mustahik. Saya belum nemu, saya baru dengar doang. Dengar-dengar cerita tentang Umar bin Abdul Aziz yang tidak menemukan mustahik. Tapi teks sumbernya dari mana gitu, maksudnya saya kalau dapat gitu tuh belum puas kalau belum dapat sendiri. Jadi masih baru dengar doang gitu. Dengar katanya iya memang pernah begitu, cuman di kitab mana dapatnya, terus bagaimana, itu belum nemu tuh gitu. Saya belum puas kalau belum nemu sendiri gitu. Tapi kan kalau enggak ada seandainya begitu ya, kalaupun tidak ada fakir, tidak ada miskin, itu kan kembali ke Baitul Mal. Disimpan di Baitul Mal sampai waktu di mana mustahik itu ada. Karena emang fungsi Baitul Mal ya seperti itu. Cuman mal juga dikritik oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni kan gitu. Kalau model Baitul Malnya kayak begini sekarang gitu ya, yang dipimpin oleh orang-orang zalim, pemimpinnya gini, ulamanya begitu, ada kan gak suka juga. Tapi aslinya kalau memang zakat itu dikumpulkan dan tidak ditemukan adanya mustahik, maka masuknya ke Baitul Mal. Tentang soal Umar bin Abdul Aziz yang gak nemu mustahik zakat, nah itu yang perlu di cross check begitu ya. Wallahu a'lam. Qala wa khamsatun, dan ada lima orang, la yajuzu daf'uha ilaihim, tidak boleh bayar zakat kepada mereka. Siapa mereka? Al-ghaniyu, orang yang kaya, bimalin, dengan hartanya, au kasbin, atau kaya dengan dia punya pekerjaan. Satu orang kaya, yang kedua wal abdu, yang ketiga Banu Hashim, yang keempat Banul Muttalib, yang kelima al-kafir. Lima orang yang tidak boleh mendapatkan jatah zakat. Al-Ghani, orang kaya, wal-abdu, budak, Banu Hashim, wadul Muttalib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah al-kafir, orang kafir. La yajuzu daf'uha ilaihim al-ghaniyu, yaitu orang kaya, bimalin au kasbin, baik dia kaya karena dia punya harta, au kasbin, atau dia punya kerjaan. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hadza fiha li ghaniyin, tidak ada jatah di dalam zakat li ghaniyin, bagi orang kaya, wala li dhimirratin sawi wa hiya al-quwwah, dhimirrah, orang yang punya mirratin sawi, kekuatan untuk berdiri, maksudnya kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya, wa huwa al-quwwah, wahia al-quwa, yaitu kekuatan. Naam. Lau lam yajid man lam yastaksibuh. Kalau seandainya tidak menemukan ada orang yang usaha buat dia. Dia sebenarnya orang, apa istilahnya, dia adalah orang yang, ya, apa namanya, nganggur. Ada satu hal yang bikin dia enggak bisa bekerja. Dan dia tidak menemukan ada orang yang bisa bekerja untuk, jadi nggak ada yang nafkahin, bahasa selain gitu. Oh dia, maka dikasih itu bagi dia, karena emang dia nggak bekerja, dia nggak punya kerjaan, dia miskin, dan dia juga tidak punya tidak punya penghasilan, tidak kaya gitu. Ini bahasa enaknya nih, law lam yajid man yunfik alaihi begitu. Kalau dia enggak dapat orang yang apa istilahnya yastaksibu, yang memberi, yang bekerja untuk dia, utiya, maka dia dikasih zakat. Fala yu'dha ula'il harafishah wala ahlul batalat minal mutasawwifah. Tapi juga tidak boleh diberikan zakat itu ha'ula'il harafishah. Harafishah itu di sini artinya pengangguran. Orang nganggur, jadi punya kekuatan tapi nganggur. Kerjanya nyongkrong aja di pertigaan gitu. Kerjanya apa ya? Nganggur aja, harofisha. Gitu. padahal punya kekuatan, miskin cuman dia punya otot, bisa kerja cuman nganggur. Wala ahlil batalat, dan juga adalah ahlil batalat, orang batalat itu kan enggak kerja. Orang yang tidak bekerja, minal mutasawwif, daripada ahli sufi. Lagi-lagi ahli sufi yang kemudian jelek begitu ya, maksudnya dalam pandangan Imam Taqiyuddin al-Isni ada beberapa orang ahli sufi yang keluar dari jalur syariat. Tapi tidak bukan sufinya, karena kalau dia, seandainya sufinya jelek, anak pang ya gitu tuh. Berarti kalau mau ngasih anak pang gimana? Kasih sedekah aja kalau mau. Jangan jadi jangin zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang punya kemampuan untuk bekerja. Dia adalah orang yang mampu buat bekerja gitu. bukan tasawuf yang jelek, tapi beberapa orangnya di dalamnya yang kemudian yang tami ila tasawuf, dia ngaku bagian daripada tasawuf tapi kemudian keluar dari jalur syariat. Jadi bukan ilmu yang jelek, orangnya. Sama dalam ilmu fikih juga kan sama. Banyak orang-orang berfatwa di luar kapabilitasnya, kemudian fatwanya ngawur, yang disebut dengan istilah qaulun syadz kan gitu. Orang ahli hadis juga sama, ada yang kerjanya tukang masuin hadis atau gampang-gampangin musanad hadis. Mestinya dia jelek dibilang bagus nih, bagus. Bagus kan begitu. Itu juga sama. Jadi setiap ilmu pasti ada orang yang melakukan penyelewengan di dalamnya. Enggak karena gara-gara ada yang nyeleweng kemudian ilmunya kita haramin, kagak gitu. Di ilmu kedokteran ada yang nyeleweng banyak gitu. Ilmu apotek, ilmu obat-obatan banyak kan gitu. Tapi enggak berarti gara-gara ada yang nyeleweng ilmunya jadi haram, bukan. Ya gara-gara orangnya. Wala ahlul batalat, dan juga tidak boleh kasih zakat kepada orang pengangguran, mintal mutasawwifati, daripada ahli tasawuf. Kaman basat lahul jildan, sebaik seperti orang yang basat lahul jildan, yang dia gelar itu kulit hewan, fi zawiyah, di pojokan zawayal jami', di pojokan masjid. Wala bisa mirton tuh ini apa, nggak tahu ya. Mirton tuh pokoknya baju yang bisa nutup dari ujung kaki sampai kepala gitu, kupluk begitu ya. Nah, itu do ada kan model orang Timur Tengah itu namanya mirton, dan mirton tuh identiknya orang miskin gitu. Adalah pakaian gitu ya, kita kan juga sama punya khas. Orang kalau pakainya begini, ini orang minta-minta nih, orang miskin begitu. Mirton tuh dulu begitu, pakaian khas orang miskin. Jadi orang tahu kalau dia orang miskin tuh pakai mirton. Sebagaimana dulu gamisnya apa di atas lutut apa di bawah lutut kan gitu. Sebagian guru mengatakan kalau di bawah lutut tuh berarti orang merdeka. Di atas lutut, lihat di atas lutut tuh budak kan begitu. Nah dulu sama mirton itu, pakaian yang khas orang miskin dipakai sampai nutup kepala gitu. Nah, mirton. Jadi seperti orang-orang sufi itu yang kerjaannya nongkrong doang di masjid misalnya. Ahli sufi oknum begitu ya. Nongkrong doang di masjid kemudian dia gelar itu kulit hewan. Maksudnya biar ada orang yang naruh sesuatu buat dia di pojokan masjid. Wala bisa mirton, kemudian dia pakai mirton. Baju orang, tanda orang miskin. Dalla sabihi alal agniya. Dia nipu di situ orang-orang kaya. Min ahli dunia alladzina la hadza lahum fil ilmi. Orang kaya, ahli dunia, tapi dia juga enggak ngerti soal ilmu apapun. Jadi dia ngasih aja tuh. Yu'tu nabi jahalatihim, orang kaya tersebut memberikan zakat bijahalatim, dengan kebodohannya. Man la yastahik, kepada orang yang tidak berhak, bukan mustahik. Wa yadharuna al-mustahik, dan justru mereka menjauhi daripada mustahik yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Gitu. Wayadharu itu kan artinya juga wayamna kan gitu. Dia juga mencegah. Jadi bukannya ngasih ke mustahik, malah ngasih ke orang yang bukan mustahik gara-gara ditipu sama pakaiannya. Dan kita juga ada model gitu ya. Artinya ada orang yang cuma di masjid tiba-tiba. Dulu banyak tuh ya. Sekarang sih udah mungkin karena corona gitu dia enggak datang, enggak ini lagi. Yang tahu-tahu ngomong depan masjid, saya dari Afghanistan, saya dari Suriah, saya dari ini, mohon lalu. Oh, banyakkan bohongnya itu. Banyakkan bohong. Wal abdu, kemudian budak. jadi pertama ada yang nggak boleh dapat zakat orang kaya dengan hartanya atau kasbin dengan pekerjaannya. Wal ghani wal abdu, yang kedua adalah budak. Ay la yajuzu sarfu zakati, tidak boleh memberikan zakat ilal abidi kepada budak, li annahum agniya, mereka itu cukup, sudah dicukupkan binafaqati mawalihim, dengan nafkah tuan mereka. Aw li annahum, atau bisa jadi enggak boleh dapat zakat, li annahum la yamlikun, karena mereka enggak adalah orang yang tidak bisa memiliki komoditi karena dia budak, karena dia sendiri ada komoditas, karena dia komoditas maka tidak mungkin memiliki komoditas, karena dia sendiri ada komoditas maka dia enggak dapat jatah zakat, kecuali mukatab. Kalau mukatab kan orang yang udah budak yang udah diomongin, ente bebas gitu, cuman bebasnya bi alfi dinar misalnya, dengan 1000 dinar. Nah, berarti kan tuh dia nyicil mukatab. Kalau mukatab kan punya kepemilikan walaupun kepemilikannya enggak sempurna. Tapi budak yang udah diomongin gitu beda dengan ariqa, beda dengan budak murni gitu, yang tidak ada jalur bebas gitu. Iya, salah target tuh zakat. Dan itu banyak di zaman sekarang nih, orang-orang kaya ngasih zakat ke lembaga-lembaga yang bukan mustahik zakat. Bukan mustahik zakat. Gitu. Kita omongin di orang kaya gitu. Kita kagak omongin, kita dosa, kita tahu ilmu. Enggak, biasanya orang kaya kagak mau dengerin ustaz, apalagi ustaz model. Nah, di TV kagak ada, di radio kagak ada, orang kagak kenal kan. Kan begitu, siapa yang ngomongin gua kan gitu, nasihatin biasa. Maka butuh itu, kita butuh tuh orang-orang yang selevel. Jadi ada orang-orang yang selevel yang ngerti ilmu. Maka itu kemarin kita singgung bahwa pengajian di setiap segmen komunitas tuh biarin tetap ada. Jadi tidak boleh menganggap pengajian itu lebih baik dari pengajian yang lain. Pengajian komunitas kita lebih baik daripada, enggak boleh. Semuanya ada kerjaannya gitu. Karena kita ini orang kampung, sulit untuk menggapai orang-orang yang punya duit kan gitu. Dakwahnya susah nyampenya. Ya kalaupun bisa itu kan karena 1001 ya. Satu dan lain hal gitu. Normalnya orang tidak mungkin diajak kecuali oleh orang yang sama dengan dirinya. Maka butuh tuh komunitas sesama pengusaha kan begitu. Komunitas sesama direktur, komunitas sesama artis misalnya. Bagus bagi-bagi kerjaan. Artinya tugas yang ngurusin artis orang arah pengajian artis saat ini ya, emang dia di situ. Cuman tidak boleh merasa satu pengajian lebih baik dari pengajian yang lainnya. Wal abdu la yajuzu sarfu zakati ila al abidi li annahum agniya bi nafaqati mawalihim aw li annahum la yamlikun. Wa qala, kemudian Syekh Abi Syuja juga mengatakan, orang yang ketiga yang enggak boleh dapat zakat, wa banu Hashim, yaitu keturunan Bani Hashim, wa banul Muthalib, keturunan Bani Al-Muthalib. Ai, tegasnya la yajuzu dafu zakati, tidak boleh ngasih zakat, ila Bani Hashim, kepada Bani Hashim, wa Bani Al-Muthalib, kepada Bani Al-Muthalib, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqah, kata Nabi Muhammad, inna hadhihi sadaqah, sedekah ini, zakat ini, ausahun, itu kotoran nas, ausahun, kotoran manusia, wa innaha la tahillu li Muhammadin, dan zakat itu tidak halal bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga keturunannya. Wadha al-Hasan fi fihi tamratan, satu waktu Sayyidina Hasan radhiyallahu an pernah menaruh di mulutnya tamrah, buah kurma yang dibayar sebagai zakat. Tamrah fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lu'abih. Kemudian Nabi Muhammad melepas itu kurma dari mulutnya bi lu'abih, dengan ludah-ludahnya. Jadi maksudnya udah nempel banyak ludahnya Hasan tuh, tetap dikeluarin. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kih itu bahasa ya, bahasa orang sana, buang gitu. Kih inna, kita ni alu Muhammadin, keluarga Muhammad, la tahillu lana sadaqah, tidak sah, tidak halal bagi kami sadaqah. Karena sadaqah atau zakat itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia itu enggak halal bagi bagi ahli Muhammad. Makanya dulu orang ustaz dulu tuh kalau lagi nyontohin rukun Islam kan gitu. Iman itu seperti pondasi kan gitu. Kalau pondasinya ada, dibikin tiang. Nah, tiangnya tuh sholat. Nah, tiang tergantung iman tuh. Kalau pondasinya lurus, tiangnya juga lurus. Kalau pondasinya acak-acakan, tiangnya juga bengkok kan gitu. Udah pakai fondasi, sholatnya ada, maka kita kasih tembok. Apa tuh tembok? Puasanya gitu. Ini rumah udah ada tiang, temboknya bagus. Cuman kan kalau nggak ada sanitasi, pembuangan. Nah, ini kan akhirnya kotoran di dalam semua. Ada zakat kan gitu. Oh, kalau udah zakat, kalau udah ada pembuangan, bikin atapnya. Atapnya tuh ibadah haji. Karena biasanya orang yang tinggal di rumah yang ada atapnya berarti hawanya tuh adem. Orang kalau adem tuh damai. Orang kalau damai itu enggak emosian. Nah, orang yang sudah berangkat haji biasanya tuh jauh lebih dewasa dibanding orang yang belum berangkat haji. Karena waktu di haji tuh dia nemuin banyak cobaan. Dari mulai ketemu orang-orang aneh kan begitu. Orang muslim tapi beda ajarannya, beda ritualnya kan begitu. Orang kalau udah pulang haji itu radanya kakih, kahin, kih. Oh di Pak Iwan ada teksnya kahin. Kahin. The harokat saya tuh kih, kih gitu. Kih. Kih itu kayak apa namanya, orang tua ngomong kan, cuih, cuih gitu, cuih, dicuihin, dicuihin, cuih, cuih. Jadi itu bahasa Arab yang kagak ada, yang kagak ada kiasnya, nggak ada istilahnya, maksudnya nggak ada, nggak sesuai dengan kaidah, kih, kih gitu, cuih, cuih. Ah, itu perumpamaan ulama guru-guru kita dulu. Jadi kayak orang bangun rumah, fondasinya ada, tiangnya udah, temboknya tuh pakai puasa biar kotoran apa yang namanya biar terjaga kita. Kan puasa menjaga diri dari maksiat. Kemudian kotorannya bagaimana pembuangannya, bikin sanitasi, ada WC dan sebagainya. Kahin, kahin. Oh. Saya malah belum dapat tuh kahin. Kahin, kahin. Mungkin ya, tapi kahin ini kan kalimat yang memang tidak ada tasrifnya. Kalau duduk jala saya jelisukan, jalan terus ada. Kih. Apa jaga tuh kih. Kih. Tapi gak ada masalah. Karena kahin atau kih itu bukan itu intinya kan. Inna alu Muhammad, sesungguhnya keluarga Muhammad, itu intinya tuh. La tahillu lana sadaqah, tidak halal bagi kami, tidak halal bagi kami sadaqah atau zakat. Wa fi mawali bani Hashim, dan dalam mawali bani Hashim. Bani Hashim kan punya budak. Dan dalam masalah budaknya bani Hashim wa banil Muthalib dan juga budaknya banil Muthalib khilaf. Apakah dia sebenarnya kalaupun kita bilang dia budak udah beres, kan budak enggak dapat zakat. Tapi mungkin masalahnya ketika dia mukatab begitu ya. Apakah dia kemudian jadi boleh dapat dana zakat atau enggak. Tapi dia budaknya budak mukatab Banu Hashim. Kan budak itu kan sama seperti tuannya. Kemuliaannya ya, artinya kemuliaan keluarganya itu juga nempel di kemuliaan budak dia gitu. Wa fi mawali Bani Hashim wa Banil Muthalib khilaf. Dan dalam budaknya Banu Hashim juga budaknya Banil Muthalib khilaf, ada perdebatan. Kila dikatakan ya juzu daf'u ilaihim, boleh bayar zakat kepada mereka. Li'anna man azawil kurba li syarafihim. Karena li'anna man azawil kurba li syarafihim. Karena larangan ngasih zakat kepada Banu Hashim dan Banil Muthalib tu zawil kurba, keluarga Banu Hashim dan Banil Muthalib, li syarafihim, karena mereka adalah orang mulia, syarif. Makanya orang-orang keturunan Nabi disebutnya syarif, syarifah. Wa huwa mafqudun, dan kemuliaan itu tidak ada fihim, dalam diri budak. Budak enggak ada kemuliaan Banu Hashim atau Banil Muthalib, maka dia sama seperti budak yang lainnya. Ketika mukatab boleh dia dapat dana zakat untuk pembebasan dirinya. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, annaha la tahil, bahwasanya budak Banu Hashim dan Banul Muthalib tidak halal lahum aidun, tidak halal bagi mereka juga zakat. Li'anna maulal qawmi minhum. Ini disebut apa namanya sabda Nabi Muhammad. Di sebagian ulama mengatakan ini kaidah dari Nabi Muhammad. Li'anna maulal qawmi minhum, karena budaknya kaum, ya dia bagian dari kaum tersebut. Qala, kemudian dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la tudfa' ilayhim bismil fuqara'i awil masakin. Wa man talzamu al-muzakkiya, dan siapa orang yang wajib zakat, wajib nafaqatuhu. Bahasa enaknya apa nih? Kalau ada orang yang wajib zakat, tapi dia juga wajib memberikan nafkah kepada seseorang, la tudfa ilaihim bismil fuqara'i wa awil masakin, maka orang yang udah dikasih nafkah oleh si muzaki itu tidak boleh bayar zakat ke mereka, bismil fuqara, atas nama orang kafir, atas nama orang fakir, awil masakin, atau orang miskin. Kan ada 8 golongan, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, budak, fisabilillah, ibnu sabil. Ada orang miskin, kebetulan dia ini adalah anaknya Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan juga punya anak lain, orang mampu. Maka orang mampu ini kan saudara nih sama yang miskin. Karena dia saudara, sebagai karabah, sebagai kerabat, korobah begitu. Maka dia wajib ngasih nafkah. Nah, dia wajib ngasih nafkah. Ahmad punya apa namanya, punya saudara yang miskin. Hamid. Hamid tuh korobah saya sebagai korobah wajib ngasih nafkah gitu. Karena saya wajib ngasih nafkah, si Hamid walaupun dia miskin, tapi dia nggak dapat zakat. Kenapa nggak dapat zakat? Karena udah saya kasih nafkah gitu. Ini yang miskin ini kan kalau nggak punya pemasukan sama sekali, fakir tuh nggak punya pemasukan sama sekali, miskin punya tapi nggak cukup kan begitu. Ah, ini Hamid nih udah cukup, saya ngasih nafkah. Maka enggak boleh bayar zakat ke Hamid walaupun dia miskin. Kenapa? Karena udah ada yang ngasih nafkah. Kenapa enggak boleh? Li'annahu mustaghnuna bi nafaqatihim, karena orang yang kayak Hamid tadi mustaghnun, mereka sudah cukup bi nafaqatihim, dengan nafkahnya orang kaya yang tadi, temannya atau kerabatnya. Fa asbaha man yaktasib, maka dia sama seperti orang yang punya pekerjaan. Kulla yaumin, setiap hari, mayakfihi, maka dia sendiri seperti orang yang bekerja punya pemasukan, kulla yaumin mayakfihi, setiap hari sesuai dengan kecukupan yang dia butuhkan, mayakfi yang mencukupinya, la yu'fa, maka dia tidak diberikan jatah zakat. Wa hadza huwal ashah, inilah pendapat yang paling sahih. Qila, wa qila dikata, tapi juga dikatakan yu'fauna, mereka juga dapat jatah zakat, li anna ismal fuqara, karena status kefakiran shadiqun alaihim, itu berlaku juga buat dia. Status fakir berlaku buat dia. Wa hadza fima idza hasala lahumul kifayah, dan larangan ini nih shadiqun alaihim titik nih gitu. Wa hadza, dan ini larangan ini, idza hasala lahumul kifayah gitu. Kalau memang nafkahnya itu lahumul kifayah, itu sudah mencukupi saya ngasih nafkah ke Hamid. Setiap bulan saya kasih 1 juta, 2 juta. Tapi kebutuhannya tuh 3 juta. Berarti kan nafkah yang saya kasih itu kurang. Gitu. Kalau saya kasih nafkah 3 juta sesuai dengan kebutuhannya, nah itu yang dilarang. Tapi yang kalau kurang, nah itu jadi masalah. Amma man layak fi, sedangkan orang yang dapat nafkahnya tapi nggak cukup, sebagaimana tadi ya, dia nafkah, dia kebutuhannya 3 juta. Cuman saya yang wajib ngasih nafkah, cuman bisa ngasih 2 juta, kurang 1 juta. Amma man layak fi, sedangkan orang yang tidak cukup nafkahnya, falahul akhdu, maka dia boleh ngambil jatah zakat, hatta law kanati zaujah, bahkan sampai-sampai kalau ada istri, layak tafi binafaqati zauji, yang memang tidak cukup dengan nafkah suaminya. Artinya gini, kalau ada istri miskin, suaminya kerja, cuman nafkahnya gak cukup. Butuh 2 juta, si suami cuman bisa ngasih 500 ribu misalnya. Nah, maka si istri juga dapat status fakir, walaupun statusnya kan dinafkahi sama suaminya. Tapi si perempuan ini miskin, fakir. Kenapa? Karena gak cukup. hatta law kanati zauja, sampai-sampai kalau ada seorang istri layak tafi binafaqati zauji, yang memang tidak cukup dengan nafkah suaminya, dia juga boleh dapat jatah zakat sebagai fakir. Qala al-Qafal, Imam al-Qafal mengatakan bi an kanat maridah, seperti istri yang sakit. Au kasir, kalau sakit kan berarti kebutuhannya jadi lebih banyak. Au kasiratal akli, atau makannya banyak. Au kana laha man yalzamuha nafaqatuhu, atau istrinya tersebut kana laha man yalzamuha nafaqatuhu, dia punya orang yang wajib dia nafkahi, entah mungkin ibunya atau bapaknya. Falaha, maka bagi istri ini, bagi perempuan ini, akhdhuz zakati, boleh ngambil zakat. Qala Ibnu Rifa, Imam Ibnu Rifa mengatakan wayan bagi an ta'khudha bismil maskanah, dan mestinya dia ngambil zakat bismil maskanah sebagai nama miskin, karena punya tapi kurang kan, kalau fakir kan enggak ada sama sekali. Tapi kalau miskin dia apa namanya, dia punya tapi kurang. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, teks atas tuh bismil fuqara wa wil masakin, tuh teks atas ya. Man talzamul muzakkiya nafaqatuhu la tudfa'u ilaihim bismil fuqara wal masakin. Perkataan Syekh Abi Syuja bismil fuqara wal masakin, orang yang sudah dinafkahi dan cukup nafkahnya, nafkah sebulan 3 juta, dia juga diberikan 3 juta, cukup nafkahnya, maka dia tidak boleh dapat dana zakat bismil fuqara atas nama orang fakir wal awil masakin, atau juga atas nama orang miskin. Tukhadhu minhu, bisa difahami dari kalimat ini annahu ya'khudhu bighairihi, bahwa orang ini boleh dapat dana zakat bighairihi, dengan selain kelompok miskin dan fakir. Kasmil amilin, seperti dari sisi bahwa dia amil. Saya tadi nafkahin Hamid. Hamid miskin, cuman saya nafkahin 3 juta karena kebutuhannya 3 juta cukup. Maka kalau dia mau dapat dana zakat sebagai fakir, enggak boleh, karena ada saya yang nafkahin. Miskin juga enggak boleh. Tapi kalau kemudian nih Hamid ikut lembaga amil misalnya, masuk jadi amil zakat. Atau dia gharib, atau yang lain. Jadi tidak boleh dapat dana zakat atas nama fakir miskin. Kenapa? Karena udah ada yang nafkahin. Tapi kalau dia sebagai amil, misalnya sebagai gorim atau fisabilillah atau nama yang lain, itu boleh. Kasmil amirina, seperti nama amil, wal gorimin, atau orang yang punya hutang, wa ghairihim, atau juga selain itu, wa huwa kadzalika, dan begitu juga sama, idza kanu bihadzihi sifat. Kalau memang si Hamid ini masuk dalam kategori sifat-sifat mustahik yang tadi disebutkan. Entah dia amil, entah dia gharim, entah dia fisabilillah atau ibnu sabil. Wallahu alam. Wal kafir, dan yang kelima adalah orang yang enggak wajib dapat, enggak boleh dapat jatah zakat, itu orang kafir. Wallahu alam. Insyaallah besok nih orang kafir. Di pertemuan insyaallah hari Rabu. Ailaya juzu dafu zakat ila kafir. Kemarin kita singgung bahwa dalam kitab Nihayatul Zain, Imam Nawawi Banten juga mengkritik. Sama, beliau mengkritik walayakhfa. Beliau mengatakan gitu, layakhfa. Bukan rahasia lagi kalau dalam mazhab Syafi'i itu enggak boleh mindahin zakat. Enggak boleh bayar zakat ke satu orang dari kelompok zakat. Enggak boleh juga bayar zakat cuman ke satu kelompok, harus ke semua kelompok. Dan ini kata Imam Nawawi, ini perkara yang sulit bagi kita semua, lasinya mafi zakatil fitri, apalagi kalau zakat fitrah. Jadi harus meratakan ke 8 golongan, harus meratakan ke 8 golongan, harus setiap golongan 3 orang, itu perkara yang sulit. Makanya kemudian Imam Nawawi mengomentari apa namanya pernyataan pendapat mazhab ini dengan menampilkan pendapat Ibnu Ujail Al-Yamani. Beliau mengatakan kalau seandainya Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, Imam Syafi'i pun bakal berfatwa yang berbeda. Gitu. Imam Syafi'i bakal berfatwa boleh ngasih zakat ke cuman satu kelompok mustahik. Boleh ngasih zakat ke satu orang dari setiap kelompok itu. Atau mungkin satu orang dari cuman satu kelompok saja. Dan juga boleh mindahin zakat. Insya Allah mindahin zakat besok nih kita akan bahas. Gitu. Jadi soal apa namanya, dan itu banyak kok, hatta baznya sekarang begitu ya, atau lembaga amil zakat yang Syafi'i, yang ngakunya Syafi'i juga sama, sulit untuk meratakan zakat ke 8 golongan. Maka itulah untungnya ada perbedaan pendapat. Jadi kita bisa kemudian memakai pendapat berbeda, yang penting tidak memakai pendapat dalam rangka bermudah-mudahan, kan begitu. Wallahu ta'ala alam. Nanti bab puasa di bab puasa kita lengkap, ini kita udah bahas bab puasa tuh. Nanti setelah bab sedekah, kan nanti akhirnya bab sedekah sunnah. Setelah bab sedekah sunnah selesai, kita masuk ke bab haji. Betul, kita masuk ke bab haji. Kebetulan musimnya lagi musim haji. Walaupun tahun ini nggak ada keberangkatan, gitu ya, artinya kita juga jadi ditunda 2 tahun tuh ngantrinya. Kalau jadwalnya 2030, berarti nundanya sampai 2032 lagi. Gitu. Atau bisa jadi lebih lama. Yang penting kewajiban kita udah beres. Kewajiban kita itu kan daftar. Dan sampai kita wafat dalam keadaan yang kita belum daftar haji. Emang model haji di Indonesia begini, maka untuk menggugurkan kewajiban, daftar aja satu porsi. Satu porsi 25 juta. Mudah-mudahan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat haji dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Ada playlistnya, jadi buka ke Pak Ustadz Mukarrabin, buka channel saya, maksudnya dashboard halaman channel saya, nanti kan ada pilihan playlist. Nah, nanti ada playlist di situ, ada bab puasa, ada bab haji, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sudah selesai, bab toharah, air, sholat, bab puasa, bab zakat kita lagi jalan, mustahiknya begitu, kemudian ada 4 bab itu sudah selesai, gitu. Insya Allah sudah ada di playlist. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dikoreksi bagi para asatid, bagi para teman-teman, bagi para sarjana Muslim. Saya mohon dikoreksi baik melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.